إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني حفظكم الله di Yaman dahulu terpecah menjadi dua negara, Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Yaman Utara dipenuhi dengan tasyayyu', dipenuhi dengan Syiah dari kalangan Az-Zaidiyah. Mereka negara tersendiri. Di selatan mereka dipenuhi dengan at-tasawuf, dipenuhi dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang dibuat oleh orang-orang as-sufi. Dan ibu kota Yaman Selatan, pemerintahan dipegang oleh komunis-komunis utusan Rusia. Komunis bercokol di sana kurang lebih sekitar 35 tahun. Tepatnya di kota Aden. Sehingga banyak kaum muslimin sekedar namanya saja. Banyak di antara kaum muslimin mereka tidak menjalankan salat. Mereka mengaku sebagai muslim. Tidak ada namanya halaqatul ta'lim karena komunis kuat di pemerintahan. Kalaupun mereka sholat, setelah sholat masjid digembok. Enggak ada halaqah zikir, enggak ada halaqah ta'lim, enggak ada pengajian, enggak ada kajian. Sehingga banyak di antara umat manusia di atas kebodohan, di atas kejahilan. Dan minimnya sunnah ketika komunis bercokol di sana. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan bagi negeri ini dengan bersatunya Yaman Utara dengan Yaman Selatan pada tahun 1990. Pada tahun 1990. Dan di utara tentunya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Imamu da'wati fil Yaman, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah di negeri tersebut, muhaddith ad-diyar al-Yamaniyah, muhaddith senior pada zamannya, ketika pulang dari negeri Saudi Arabia berdakwah di utara Yaman, tepatnya di daerah So'dah, paling ujung perbatasan dengan negeri Saudi Arabia. Sehingga dakwah sunnah menyebar di bagian utara, bagian selatan enggak ada. Ataupun kalau ada sembunyi-sembunyi sedikit sekali. Dengan bergabungnya antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan, negara itu pun menjadi satu. Maka para syabab anak-anak muda yang mereka memiliki semangat di dalam mengetahui perkara agama mereka dan ingin menimba ilmu-ilmu syar'i, mereka pun berusaha untuk keluar dari Yaman Selatan, terlebih lagi dari ibu kota Aden. Dan di antaranya Syekhuna Yasin Ibn Ali Ibn Salim Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebelum tahun 90 beliau tidak diberikan bebas oleh orang tuanya untuk masuk ke utara, karena memang efek komunisme yang luar biasa derasnya di sebelum tahun 90. Setelah bergabung dengan Yaman Utara, maka perbatasan pun dibuka bebas, yang dari selatan ke atas, yang dari atas ke selatan. Sehingga Syekh Yasin Ibn Ali Ibn Salim Al-Hawshabi berangkat ke Damaj dan belajar di pangkuan Syekh Muqbil, tepatnya pada tahun 1991. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana tragedi yang menimpa kepada Syekh Yasin. Wa nas'alullah an yataqabbalahu syahidan. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyebutkan sedikit mengenai sirah atau profil beliau rahimahullah untuk mengisi kekosongan di malam hari ini. Syekh Yasin masuk ke Damaj pada tahun 1991. Belajar kepada alimun rabbani, ulama al-jahabidah, dari di antara ulama kibar yang ada, terlebih lagi di negeri Yaman, sebagai mujaddid dakwah as-salafiyah di negeri tersebut. Dan beliau dakwahnya di tengah-tengah, di sentral tempat kerumunan Syiah al-Jarudiyah al-Hawathah. Akan tetapi beliau tidak mundur, akan tetapi beliau tetap bersemangat di dalam mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan akidah yang benar, sehingga tempat beliau dijadikan rujukan para thullabul ilm dari seluruh penjuru dunia. Syekh Yasin di dalam kurun waktu yang amat sangat singkat, beliau mampu menguasai beberapa ilmu alat, di antaranya ilmu nahwu, kemudian ilmu mustalah, kemudian ilmu usul fikih di kurun waktu yang singkat, menunjukkan kecerdasan dan kepandaian beliau dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan semangat beliau yang tinggi. Berjalan beberapa tahun sampai beliau pun diberikan rekomendasi untuk mengajar. Berjalannya waktu sampai-sampai halaqah Syekh Yasin, yang mana beliau pada saat itu telah cenderung kepada ilmu aqidah dan ilmu nahwu, termasuk beberapa halaqah yang paling besar, halaqah yang banyak didatangi oleh para thullabul ilm yang ada di sana. Sampai-sampai Syekh Ali Al-Hudzaifi mengatakan kepada kita, wa kana kathirun minal mustafidin, banyak pada zaman tersebut, bukan para thullabul ilm saja, para mustafidin, para pengajar, yang pada zaman sekarang mereka disebut sebagai syekh di negeri Yaman oleh murid-muridnya di markas-markas mereka. Kata Syekh Ali Al-Hudzaifi, wa kana kathirun minal mustafidin yahduruna halaqatah. Banyak di antara para mustafidin, pengajar, asatidah, menghadiri majlisnya beliau, menghadiri halaqahnya beliau, menimba ilmu kepada beliau. Bukan hanya thullabul ilm saja. Warubbama idza jalasa fi sathil masjid la yakadu an yakuna al-makanu mumtali'an. Kata Syekh Ali Al-Hudzaifi, bahkan terkadang di majlis beliau yang terdapat di halaman masjid dipenuhi dengan para thullabul ilm, sampai-sampai halaman masjid tidak cukup karena besarnya halaqah. Ini di Damaj. Ini pada zaman Syekh Muqbil hidup. Dan tentunya setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat alaihi rahmatullah, para thullabul ilm berbondong-bondong menimba ilmu kepada beliau, terlebih lagi di dalam perkara-perkara akidah. Baik itu silsilah yang beliau buka mengenai ar-rububiyah wal uluhiyah, dan begitu pula silsilah kitab Ahlul Ilmi yang membahas mengenai al-asma' wa sifat. Dan diberikan mikrofon kecil di sampingnya. Zaman itu mereka enggak mengajar di majelis seperti ini. Mereka mengajar di halaman masjid, diberikan mikrofon. Kalau mikrofonnya suatu ketika rusak atau ada kesalahan, gak mengeluarkan suara, halaqah pun diliburkan. Karena kenapa? Otomatis thullab yang berada di ujung-ujung tidak bisa mendengarkan suara beliau, saking banyaknya hudur, saking banyaknya orang-orang yang datang ke majelis beliau. Begitu pula ketika kita menyaksikan halaqah beliau, merupakan majelis yang paling besar di Markas Fius. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan markas-markas Ahlu Sunnati wal Jamaah kepada jalan yang benar. Kemudian Syekh Yasin rahimahullah, di antara durus yang beliau sampaikan, di lain waktu beliau pun menulis, beliau pun membuahkan karya-karya ilmiah, beliau pun mentahqiq dan mentahliq beberapa kitab-kitab aqidah yang ditulis oleh para ulama, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin, dan dari kalangan ulama al-muasirin. Dan mulai dicetak dan tersebar, bahkan bermanfaat bagi khalayak ramai sampai detik ini. Dan itu beliau lakukan semenjak di Damaj, dan Syekh Muqbil masih ada mengajar di atas kursinya. Di antara tulisan beliau yang pertama, sebuah kitab yang berjudul Dhammur Riya wa Ahlihi, celaan mengenai penyakit riya dan orang-orang yang mendapatkan atau yang terhinggap dengan penyakit-penyakit riya. Dhammur Riya wa Ahlihi, penyakit riya dan penghuninya. Disebutkan di sana definisi riya, klasifikasi para ulama terhadap perkara riya, ujub, sum'ah. Kitab yang amat sangat bermanfaat. Ini tulisan beliau. Dari sisi taklif, yang mana kitab ini dicetak oleh Maktabatu Al-Imam Al-Wadi'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tulisan beliau yang berjudul Fadlu Majalis Al-Dhikr, keutamaan majlis al-zikr, keutamaan majlis ilmu, keutamaan talabul ilm, keutamaan mengkaji ilmu agama, fadlu majalis adzikr, dan bagaimana manhaj di dalam menuntut ilmu. Ini kitab beliau yang kedua dari sisi taklif. Kemudian yang ketiga, kita berpindah dari sisi taklif ke tahqiq wa ta'liq, catatan kaki dan penjelasan dari kitab-kitab para ulama, di mana dari kitab-kitab tersebut beliau keluarkan fawaidnya. Kemudian beliau menghukumi hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut dan menjelaskan dari yang sahih. Begitu pula dari yang dhaif. Dan di antara beberapa tahqiq beliau, kita sebutkan yang ketiga, tahqiq terhadap syarah al-aqidah al-wasithiyah. Al-aqidah al-wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang disyarah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian dijelaskan lagi akidah tersebut oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Tidak cukup sampai di situ, Syekhuna Syekh Yasin Ibn Salim Ibn Ali Ibn Salim Al-Hawshabi Al-Adni Abul Abbas membuat tahqiqun wa ta'liq, diuraikan kembali dari syarah di atas dan dijelaskan bahwa kitabun wa ta'likun mati'un mufid, ta'lik yang amat sangat bermanfaat, memberikan kita sekian banyak faedah dalam kitab tersebut, yang mana kitab ini pula dicetak oleh maktabah Al-Imam Al-Wadi'i dan Dar Umar Ibn Al-Khattab dari Mesir. Maktabatul Imam Al-Wadi'i, Maktabatul Imam Al-Wadi'i dari negeri Yaman, dan dicetak pula oleh maktabah percetakan Umar Ibn Al-Khattab dari Mesir. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tahqiq beliau dari kitab Tajrid At-Tauhid, meluruskan dan membenarkan tauhid dari ajaran-ajaran yang menyimpang, karya Al-Muqrizi, karya Al-Hafidh Al-Muqrizi rahimahullah. Kitab Tajrid At-Tauhid karya Al-Hafidh Al-Muqrizi diberikan tahqiq, catatan kaki, diulang, diurai, diberikan ulasan-ulasan oleh Syekhuna Al-Syekh Yasin Ibn Ali Ibn Salim Al-Adni rahimahullah. Kitab ini pun juga dicetak oleh Maktabah Al-Imam Al-Wadi'i dan Dar Umar Ibn Al-Khattab. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tahqiq beliau di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Yang kelima, Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang diurai kembali oleh beliau. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, beliau mentahqiq kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin yang berjudul Al-Qawaid, apa ya ikhwani? Al-Muthla, karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Al-Qawaid Al-Muthla, dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin diuraikan kembali, dijabarkan kembali, dan dijelaskan dari kalimat-kalimat yang sedikit menyulitkan. Dan ditambah dengan berbagai macam faedah-faedah dari kalamul ulama yang beliau berikan kitab tersebut dengan judul At-Ta'liq Al-Asna. Dan ini merupakan kitab terakhir yang baru dicetak. Kitab terakhir yang baru dicetak kitab ini. At-Ta'liq Al-Asna ala al-qawa'id al-muslah fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna, karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. At-Ta'liq Al-Asna ala al-qawa'id al-muslah fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Ini yang keberapa, ikhwan? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dan ini yang semuanya ada dan tercetak. Yang ketujuh, yaitu kitab beliau, Kitabun Azimun Nafi'un Qad Ajada Wa Afad, kitab yang amat sangat bermanfaat, tahqiq beliau dan ta'liq beliau terhadap Syarhu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi menulis sebuah tulisan Al-Aqidah atau Aqidah At-Tahawiyah yang kemudian disyarah akidah tersebut oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi memiliki kitab Aqidah, kitab tersebut disyarah kembali oleh Ibnu Abil Izz, syarah itu kembali diuraikan oleh beliau. Diberikan catatan-catatan kaki, hadis-hadis yang ada dihukumi ini dhaif, ini sahih, dan diberikan berbagai macam faedah mengenai perkataan para ulama, terlebih lagi di dalam perkara al-asma wa sifat. Syarah al-aqidah at-tahawiyah, naam, yang dicetak di Lubnan, yang dicetak di Lebanon oleh maktabah al-imam al-wadi'i. Sampai-sampai kitab ini, ya ikhwani, menjadi referensi beberapa masyayikh yang ada di mamlakah al-Arabiyah Saudi. Di antaranya Dr. Muhammad ibn Abdul Rahman al-Khamis menjadikan kitabnya Syekh Yasin rahimahullah menjadi referensi. Karena mutiara faedah yang ada di dalam kitab beliau yang beliau tuangkan di dalam tahqiqnya. Kata Syekh Dr. Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Khamis mengatakan dalam kitabnya At-Tawdhihat Al-Atsariyah, kitab beliau bernama At-Tawdhihat Al-Atsariyah, pada jilid pertama halaman 8. Pada jilid yang pertama di halaman 8 beliau mengatakan waqad tubi'at fil Yaman, telah dicetak di negeri Yaman bi maktabah Ibnu Taimiyah. Nama percetakannya Ibnu Taimiyah, cetakan yang awal yang ada di sana. Cetakan Ibnu Taimiyah bi tahqiqi Asy-Syaikh Yasin Al-Adni, dengan tahqiqnya Asy-Syaikh Yasin Al-Adni terhadap syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, wahia min ajwadi tab'at, kitab ini merupakan cetakan yang paling baik. Penjelasan dan uraian dari tahqiq beliau yang paling baik, dijadikan sebagai referensi. Waqad istafadtu min ta'liqati al-muhaqqiq, dan aku, kata Dr. Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Khamis, telah mendapatkan faedah, aku telah mendapatkan banyak ilmu, aku telah mendapatkan beberapa faedah dari apa yang disebutkan oleh al-muhaqqiq, yaitu Syekh Yasin ibn Ali ibn Salim Al-Adni rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini yang sudah tercetak. Yang belum tercetak, saya ingat tiga. Yang belum tercetak, tulisan tersebut sudah jadi, tapi belum dicetak. Di antaranya tahqiq terhadap kitab Al-Usul Al-Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, yang merupakan syarah yang paling baik dari syarahnya Al-Usul Al-Thalatha, yaitu syarahnya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin dan kembali Syekh Yasin menguraikan dari syarah-syarah tersebut yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin. Dan sebelum beliau wafat, kami sempat menanyakan kitab ini kepada beliau, dan beliau menjawab bahwasanya tulisan tersebut sudah diambil oleh beberapa ikhwah dari Jazair yang akan dicetak di negeri Jazair, dan sampai sekarang belum keluar cetakan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang merupakan kitab ditunggu-tunggu oleh para thullabul ilm. Tahqiq beliau terhadap Fathul Majid. Sudah ada, sudah lengkap beliau tulis, dan belum dicetak. Fathul Majid merupakan syarah dari kitab Tauhid. Alladhi huwa haqqullahi alal abid. Karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi. Disyarah oleh cucunya sendiri Abdurrahman ibn Hasan. Dan syarah tersebut akan diurai, akan ditahkik, akan ditahlik kembali oleh Syekhuna Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah. Dan tulisan ini masih berada di percetakan Darul Athar di Son'a. Semoga mereka diberikan kemudahan untuk mengeluarkan kitab-kitab tersebut. Dan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Syekh ilmun yantafi'u bih. Kemudian yang ketiga, yaitu syarah As-Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Syarah As-Sunnah Al-Barbahari, Syekh Yasin sudah selesai menulisnya dan sampai sekarang belum keluar cetakan dari nama tiga kitab tersebut. Ini menunjukkan ya ikhwani hafizakumullah bahwasanya Syekh Yasin hari-hari beliau dipenuhi dengan ilmu wa ta'lim, dipenuhi dengan belajar dan mengajar, dan melanjutkan tali estafet dakwahnya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullah. Karena di sana ada beberapa gelintir orang yang sebelumnya menusuk Syekh Yasin dengan perkataan bahwasanya Yasin Al-Adni lam yahsul tazkiyat min Syekh Muqbil kathiran, bahwasanya Syekh Yasin tidak banyak mendapatkan tazkiyah dari Syekh Muqbil, tidak punya banyak tazkiyah, enggak punya banyak rekomendasi dari beliau. Kita katakan ikhwani hafizakumullah bahwasanya tazkiyah laisa mi'yaran lil haq, rekomendasi itu bukan barometer kebenaran. At-tazkiyah bukan timbangan, bukan patokan. Yang memberikan tazkiyah kepada seorang hamba adalah amalannya. Yang memberikan tazkiyah kepada hamba adalah manhajnya. Yang memberikan tazkiyah kepada seorang hamba adalah cara dakwahnya. Ini yang akan nampak kepada mereka. Dan secara terang-terangan kita sebutkan di antara orang-orang yang sudah diberikan tazkiyah oleh Syekh Muqbil, banyak di antara mereka yang menyimpang. Banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam kesesatan penyimpangan wal bidah. Menjelaskan kepada kita bahwasanya al-muzakka, orang yang diberikan tazkiyah, laisa ma'suman wa la yasdur minhu fitnatan wa bid'ah, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang diberikan tazkiyah bukan maksum, dan bukan juga rekomendasi itu merupakan kunci aman. Seseorang tidak akan terkena dengan bid'ah dan fitnah. Jangan jauh-jauh menantunya Syekh Mukbil sendiri, Muhammad Al-Baydhani, yang menikah dengan putrinya, menjadi salah satu gembong Ikhwanul Muslimin di kota Sana'a, dan dahulu merupakan rujukan di dalam ilmu mustalah di Damaj, mengajar di Damaj. Keluar dari sana kumpul dengan para hizbiyin, as-sururiyin, wal-qutbiyin, dan melenceng bersama mereka. Maka tazkiyah bukan barometer, ikhwan. Begitu pula salah satu yang dahulu juga dijadikan sebagai rujukan, Abdullah Al-Marfadi di negeri Yaman. Abdullah Al-Marfadi ini jauh sebelum Yahya Al-Hajuri, jauh sebelum Muhammad Al-Imam. Abdullah Al-Marfadi mendahului mereka semua, termasuk ahlu fikihnya di Damaj yang mengajarkan fikih dahulu, termasuk Abdurrahman Al-Adni mempelajari fikih dari orang ini. Kata Syekh Mukbil, yaumun minal ayyam ta'liqatuhu tushaddu ilaihi rihal. Tulisan-tulisannya Abdullah ibn Marfadi dari Yafa, dari kabilah Bani Marfad Al-Marfadi, tulisan-tulisannya berhak seorang untuk melakukan perjalanan jauh untuk mengambil ilmu darinya, Abdullah Al-Marfadi. Antum tahu sekarang apa jadi orang ini? Menjadi muftinya ISIS. Tidak tanggung-tanggung ya ikhwani, menjadi muftinya ISIS, menjadi muftinya Al-Qaida, qabbahumullah. Menjadi darah, baju besi dan tamengnya mereka, Al-Khawarij, yang saat ini menjadi buronan, wanted, dicari orang ini. Yang kata Syekh Mukbil, dahulu tusaddu ilaihi rihal, tulisannya berhak untuk didatangi. Yang kemudian setelah itu Syekh Mukbil nampak bagi beliau dan diperingatkan umat manusia darinya, menunjukkan bahwasanya orang memberikan tazkiyah tidak tahu ilmu ghaib dan memberikan rekomendasi atas apa yang tampak di hadapannya. Begitu pula masyayikh yang disebut sekarang sebagai masyayikhul wasiyah, masyayikh yang diwasiatkan oleh Syekh Mukbil apabila terjadi fitnah merujuk kepada mereka. Wahidun ba'dal akhar waqa'u fil fitani wal bid'ah, satu demi yang lain mereka berguguran kepada fitnah dan bid'ah. Sekali lagi menunjukkan kepada kita tazkiyah bukan pedoman. Di antara ulama ul-wasiyah atau masyayikh ul-wasiyah yang ada di negeri Yaman, yang pertama kali setelah Syekh Mukbil wafat dan keluar dari manhaj as-salafi, Abul Hasan al-Maribi, yang dahulu disebut apa? Al-Albani yang kedua. Bayangkan, disebut pada zaman itu Al-Albani nomor dua, karena memiliki ilmu mustalah yang kuat pada zaman itu. Karena perselisihan terhadap manhaj as-salafi tidak dipandang, wal-ibra bil-manhaj, wal-ibra bisairi da'wah. Syekh Mukbil wafat, para ulama membicarakan orang ini. Saya tidak menyebutkan yang dari Yaman, kita sebutkan dari negeri Saudi Arabia. Syekh Ahmad An-Najmi mengatakan, walaqad taqarrara indi mu'akharan, yang sudah sampai kepada kita dan aku yakini di akhir-akhir, bahwasanya Abul Hasan Al-Ma'ribi mubtadi'un, wa'adinullahu bihi, aku tetapkan karena penyimpangan-penyimpangan yang ada, memuji Sayyid Qutb, memuji Al-Maghrawi dari tokoh-tokoh Khawarij, kata si Ahmad An-Najmi mubtada, dan ini aku yakin dulunya Syekh Al-Albani yang kedua, kata mereka, dan ada dalam wasiatnya Syekh Muqbil, bukan jaminan ikhwan. Begitu pula Syekh Al-Fauzan ketika ditanya tentang Abul Hasan Al-Ma'ribi, beliau mengatakan utruku ada rajul, tinggalkan orang ini, mukhalif lil manhaj salafi, menyelisih qaidah manhaj salafi. Ya Syekh Al-Fauzan. Begitu pula Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah, beliau mengatakan hadzal rajulu ikhwaniyun la'abun makarun madsusun 'inda ahli sunnati wal jama'ati fil Yaman. Orang ini ikhwani, la'ab, bermain-main dalam agamanya, berbuat makar, madsus, yang dicelupkan, dimasukkan, mata-mata, oknum, untuk merusak dakwah salafiyah di negeri Yaman. Syekh Ubaid Al-Jabiri, termasuk Abu Hasan Al-Ma'ribi, dari yang diwasiatkan oleh Syekh Muqbil, dan ditulis di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, mimma laysa fi sahihain, kepada ulama-ulama ini, atau masyayikh-masyayikh. Begitu juga Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Imamul Jarh wa Ta'dil, yang paling faham kepada orang ini. Beliau mengatakan da'iyatu fitan, Abu Hasan da'i kepada fitnah-fitnah, min syarri ahlil bidah, termasuk ahli bidah yang paling jelek, yang paling bobrok, Abu Hasan Al-Ma'ribi, Mustafa Ibn Ismail As-Sulaimani. Orang ini dari Mesir, kemudian masuk ke negeri Yaman, menikah dengan orang Yaman, dan menetap di Ma'rib, di Yaman. Kunyahnya Abu Hasan Al-Ma'ribi, Mustafa Ibn Ismail As-Sulaimani Al-Ma'ribi. Bahkan Syekh Rabi' mengeluarkan 3 kitab kepada orang ini, di antaranya At-Tankil fi raddi Abil Hasan min al-Abatil, kebatilan-kebatilan Abul Hasan, ditulis semuanya oleh Syekh Rabi'. Kemudian kitab yang kedua, Ibtalu Abil Hasan haula al-Mujmal wal Mufassal, kebatilan Abul Hasan dalam perkara al-Mujmal dan Mufassal. Kemudian kitab yang ketiga, Raddun Manhaji wa Aqadi ala Sirajul Wahhaj. Sirajul Wahhaj ini kitab yang ditulis oleh Abu Hasan. Di dalamnya terdapat beberapa kemungkaran, penyelewengan terhadap pokok-pokok kaidah dari qawaid Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dibantah oleh beliau, Raddun Aqadi wa Manhaji ala Siraj al Wahhaj. Ini Abu Hasan, masyayikh wasiyah. Setelah Abu Hasan terbelenting, pengampu di Damaj, Yahya Al-Hajuri, seorang safih mubtadi'un haddadi, yang tidak selamat para ulama ahli sunnah dari cercaan dan jeleknya lidah dia. Abu Hatim Ar-Razi berkata di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, min alamati ahli al-bidah al-waki'atu ala ahli al-azhar, ciri-ciri ahlul bidah mencela para ulama ahli sunnah, wahuwa minhum mubtadi'un dhalun haddadi safih, yang memiliki lidah yang amat sangat kotor. Ini Yahya Al-Hajur yang termasuk diberikan tazkiyah oleh Syekh Muqbil. Begitu pula setelahnya Muhammad Al-Imam, yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, jusrun min jusuri Rafidha, jembatan di antara jembatan-jembatannya Rafidha, ikhwaniyun, Salah seorang ikhwani yang membuat perjanjian persaudaraan dengan Al-Hawathah, Al-Jarudiyah, Al-Rafidah, Al-Ja'fariyah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, yang mengatakan kepada Ahlus Sunnah, jangan angkat senjata, utruku, tidurlah kalian, biarkan Houthi menguasai Yaman, biarkan Iran menjadikan Yaman sebagai negeri Persia yang kedua. Ulama Masyayikh Aden minhum Syekh Yasin tidak terima dengan ajakan ini. Maka bangkit ulama Ahli Sunnah menentang fatwa mereka dan mengambil kepada kibarul ulama, menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwasanya rekomendasi bukan isma. Dan di sana ada beberapa masyayikh yang tidak banyak diberikan tazkiyah oleh Syekh Muqbil, akan tetapi mereka berjalan seperti jalan dakwanya Syekh Muqbil, mentahdzir kepada ahlul bid'ati wal ahwa, menjelaskan keburukan-keburukan sekte-sekte dan sempalan-sempalan yang ada pada zaman ini. Dan mereka tidak banyak memberikan dan tidak banyak menerima tazkiyah dari beliau, di antaranya Syekhuna Syekh Yasin Ibn Ali Ibn Salim Al-Hawshabi Al-Adni, yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk menyambung tali dengan ulama'ul kibar. Alaikum bil kibar, ambil perkataan kibarul ulama. Berapa kali dalam darasnya beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahiha, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakah ini berada pada ulama-ulama yang besar. Begitu pula berapa kali seringnya beliau menyebutkan athar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Ibnu Mas'ud mengatakan, la yazalu nas bi khair, umat manusia akan selalu berada di atas kebaikan, ma akhadhul ilma min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kubaraihim, selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang besar di antara mereka, di antara para ulama. Wa idza akhadhu min asagirihim hina dhalika halaku, kalau sudah umat manusia mengambil dari orang-orang kecil, maka dari sini akan terbuka kebinasaan bagi mereka. Ini selalu yang didengungkan oleh Syekh Yasin kepada kita, kembalikan perkara kepada ulama al-kibar. Dan pernah menyebutkan sebuah faedah dari perkataan Ibnu Mubarak ketika mentafsirkan hadis Abu Umayyah Al-Jumahi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yultamasul ilmu indal asagir, diambilnya ilmu dari orang-orang yang kecil. Kata beliau Ibnu Mubarak, pernah ditanya siapa orang-orang yang kecil. Kata Ibnu Mubarak mengatakan, ahlul bidah, orang-orang kecil yang dilarang kita mengambil ilmu darinya, yaitu ahlul bidah. Kemudian kata Ibnu Mubarak, wa amma saghir idza adda ila kabirihim fahuwa kabir. Tapi kalau orang-orang yang kecil, masyayikh-masyayikh yang kecil selalu mengarahkan umat manusia kepada orang-orang yang besar, masyayikh-masyayikh kecil selalu menyambung urusan dakwah kepada masyayikh-masyayikh kibar, maka dia adalah kabir, maka dia adalah syekhun kabir, maka dia adalah ustaz kabir. Karena kenapa? Selalu menghubungkan ikhwanuna as-salafiyin, kaum muslimin, kepada ulama-ulama kibar. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan bagaimana thabat dan kokohnya Syekh Yasin Naam, di dalam beberapa fitnah yang ada di negeri Yaman, sampai sekian kali beliau terusir dari beberapa marakis ahli sunnah yang ada di negeri tersebut. Ilahuna walhamdulillah.